Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cinta Penelope, tetap dakwah dalam cinta. Dan kali ini di sebelah saya ada Gus Miftah yang katanya kemarin lagi viral. Nah, untuk klarifikasi supaya gak jadi simpang siur, saya akan klarifikasi hari ini sama Gus Miftah sendiri. Gus, ada pertanyaan netizen nih. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu nih. Kan Gus nih udah berdakwah seperti yang kemarin di video viral itu udah hampir 15 tahun ya. Di Sarkem 18 tahun, di kafe 14 tahun. Nah, termasuk salon-salon plus yang ada di Jogja. Salon plus itu apa? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Oke. Dan selama ini itu gak pernah ada masalah ya, gak Gus? Gak ada ya? Masalah, gak ada masalah. Tapi kali ini... Bahkan kita ada majelis duha di tempat seperti itu. Ya Alhamdulillah, oke. Itu selama ini gak ada masalah, tapi kali ini jadi viral, Gus. Jadi masalah. Nah, apa pandangan Gus berdakwah atau sholawat di tempat, maksudnya kafe seperti itu, yang adabnya banyak yang bilang di komen ya, kalau bukannya sholawat itu harus tempat yang, atau berdoa melafazkan nama-nama Allah itu harus di tempat yang bersih, sedangkan di sana kan jual khamar, terus tempatnya bermaksiat katanya gitu. Jadi pandangan Gus sendiri gimana gitu? Nabi Ibrahim itu dakwahnya menggunakan makanan. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak banget, seperti masakannya bunda. Bapak ibu semuanya bisa tanya bunda, pernahkah Gus Miftah mencacat, mencaci maki, menghina makanan yang dihidangkan oleh bunda? Wallah gak pernah. Kalau senang saya makan, gak senang saya diam. Orang kok tak banting piringnya orang. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini dakwah dengan makanan, semua orang disuruh makan. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim itu rajin ngasih makan orang. Begitu dia makan, orang-orang dipanggil Mbak Cinta. Sini, makan. Agamamu apa? Nyembah siapa? Allah. Kamu makan, silakan. Datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Terakhir ada orang datang. Set. Kamu nyembah siapa? Kamu nyembah Allah enggak? Enggak. Saya enggak nyembah Allah. Enggak usah, kamu enggak boleh makan. Pergi sana. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kenapa dia kamu usir? Jelas, yang lain nyembah Allah Tuhan, dia tidak nyembah Allah. Jawaban Tuhan kepada Ibrahim. Ibrahim, yang baik dan yang buruk, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah. Dan tiap hari mereka kukasih makan. Lah kamu Ibrahim, cuman ngasih makan sekali saja, kok kakean syarat. Terus gimana Tuhan? Kasih dia makan, walaupun dia tidak nyembah aku. Toh dia juga hambaku. Artinya apa? Akhlak yang ingin diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah baik kepada orang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Ya, saya ingat kata-kata Gus juga, katanya Gus hanya di dunia ini hanya ada dua orang. Hanya ada dua model. Orang baik dan orang belum baik. Belum baik, bukan ya. Jelek. Ya, saya di sini adanya di tengah ya Gus, jangan sampai nanti saya bilangnya mepet ke sini, jangan ya. Nah. Jadi intinya untuk... Gus Miftah biasa dipepeti. Jadi intinya tadi Gus pandangannya seperti itu, tapi masalahnya ini masalah adab. Yang dipeributkan adalah masalah adab, karena dalam melafazkan... kita membaca ayat suci atau sholawat itu kan harus ada adabnya. Mbak Cinta pernah gak ketemu dokter spesialis? Pernah. Dokter spesialis itu harus senantiasa sejenis kelamin gak? Ya. Apakah dokter profesi itu dokter laki-laki pegangnya cuma laki-laki? Dokter perempuan memegang pasien perempuan? Boleh gak ketika memang spesialisnya itu cuma laki-laki kemudian pasiennya perempuan? Boleh gak dokter laki-laki pegang pasien perempuan? Kalau memang cuma satu itu, gak dipegang sama dokter laki-laki, modar, gak ada yang nangani. Lah, kenapa Gus Miftah itu masuk ke dunia seperti itu? Apakah ini melanggar adab? Adab menurut siapa? Karena Al-Quran mengatakan, udu'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhanmu. Yang diseru itu bukan orang yang baik. Orang yang belum baik diseru supaya menjadi baik. Amin. Kalau mbak-mbak kafe itu malam minggu paling tak suruh kesini, gak mungkin mau wong mereka kerja. Apalagi malam minggu itu pasti malam yang paling rame untuk mereka. Gak mungkin datang. Tapi saya acungi jempol 5 sama mbak-mbak Sarkem. Gak cuma 4, 5. Siji, loro, 3, 4, siji ini golek dhewe. Mereka mau datang mbak kesini mbak. Dari Sarkem dan teman-teman WTS itu mereka nyewa bis mbak datang. Walaupun setelah itu mereka kembali dah. Tapi kita tidak boleh menjadi hakim bagi mereka. Kenapa? Alaisallah bi ahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim adalah Allah. Lah kenapa adabnya Gus Miftah sampai masuk ke sana? Karena enggak ada satupun orang yang mau datang ke sana. Kalau kemudian netizen tanya sama Gus Miftah, ini Mbak, yang barangkali Mbak Cinta nanti harus sampaikan. Kalau ada netizen tanya sama Gus Miftah, Oh, Gus Miftah ngaji di kafe itu karena motifnya ekonomi, karena duit dan lain sebagainya. Tanya Mbak-mbak Sarkem. Gus Miftah pengajian 18 tahun di Sarkem, konsumsi bawa sendiri, nasi bawa sendiri untuk mereka. Gus Miftah bagi mukena, Gus Miftah bagi sajadah, bagi Al-Qur'an. Enggak pernah dapat apa-apa, justru kita yang kasih mereka apa-apa. Supaya apa? Supaya hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kowe kudu iso ngono kuwi le, ora enak ngene. Ada lagi Mbak? Ya, ada lagi pertanyaan. Yang lebih pedes pertanyaannya apa? Aduh, saya takut nih, saya di kampung Gus Miftah nih. Oh, enggak apa-apa. Ntar saya enggak bisa pulang. Oh, pulang. Enggak apa-apa, ntar bapak-bapak temenin saya pulang, kan bajunya sama. Cie, cie, cie. Bang modus Gasim ya? Langsung, yes! Biasa, kalau host-host itu biasa kayak gitu. Modus. Biasanya kan Gus Miftah nyuarakan. Nih, ada sebuah pandangan, kenapa enggak diberitahu dulu gitu, maksudnya menggunakan pakaian sopan gitu kan, setidaknya tidak ada yang namanya zina mata yang beriringan dengan sholawat gitu. Kenapa sih gak dikasih tahu dulu Gus gitu? Begini, belum tentu orang yang melihat itu nafsu, dan belum tentu orang yang tidak melihat itu tidak nafsu. Banyak orang di kamar sendiri, gak lihat apa-apa, tidur begini, tapi otaknya kemana-mana. Contohnya gue tau. Ini di kamar loh, fantasinya kemana-mana. Tapi banyak orang yang kemudian berjumpa dengan seperti itu sama sekali tidak ada pikiran apapun. Mbak, kalau memang saya harus nakal, sudah 18 tahun. Alhamdulillah, jangankan kok alkohol, rokok pun saya tidak. Santri semuanya bisa lihat, pernahkah Abah rokok? Enggak. Kalau kemudian orang berpikiran, alah paling ngaji di kafe habis ngaji minum. Wallah, sekalipun, satetes pun Gus Miftah tidak pernah merasakan namanya alkohol. Jangankan alkohol, ngerokok gitu cangkem kuraduyan. Enggak. Kenapa? Karena saya yang jaga. Kalau saya sampai minum, saya tidak berhak ngasih tahu mereka untuk ngaji. Kenapa? Karena enggak ada bedanya saya dengan mereka. Kalau kemudian kemarin Mbak seperti itu sebenarnya enggak terlalu ekstrim seperti itu. Memang pernah sekali dua kali seperti itu. Tapi rata-rata kalau Mbak-mbak Sarkem itu ke pengajian Mbak, mereka tanya daripada nyinyir, coba datang. Coba datang ke sana. Mereka tanya, Gus Miftah ikhlas enggak ngasih kami mukena atau ruku atau syaratnya apa? Untuk sholat. Jangan untuk kemul. Saya bilang begitu. Ini kan masalah sudut pola pandang aja. Pola makanya pandang. Kan aku juga hanya bisa menengahkan saja gitu. Kadang-kadang, jadi kadang-kadang mereka juga pakai, kadang-kadang tidak. Ya. Tapi yang jelas, tidak kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau mereka saya paksa, maka jadi ngaji. Kamu harus berjilbab. Nanti kalau ada tamu datang, kamu sapa dengan kalimat, Assalamualaikum. Bubar tamu ini rata. Ya maksudnya gini loh Gus. Pandangan orang tuh berbeda-beda, ya apalagi pasti netizen, ada yang gak suka. Netizen gaib. Dan ada juga yang aku lihat itu bilang, yang ngebela Gus ya di komen ya, yang dia bilang dia salah satu, kalau gak salah namanya Dennis, dia salah satu murid Gus yang dulunya juga sadarnya di... Sudah ini saja, komplit, lihat ini nih, ini. Mana? Ini. Ada orang ini. Ya? Ini lebih sadis daripada itu. Mana? Ini nih, ini nih. Naik panggungnya nih, ini nih, muka panggung nih, ngentangnya apa nih, ben ngerti. Ini sih gak apa-apa bisa lompat. Gue kayak lompat gue kulkas kan lo. Berarti maling. Ini namanya Mas Zulham. Yep. Mas Zulham. Siap, Mas. Ini dulu dunianya malam. Dunianya malam. Keamanan kafe-kafe. Bikinannya minum. Alhamdulillah bertobat. Kalau dulu ditanya pernah baca orang. Tanya sendiri. Pernah baca orang aja. Apa-apa boleh? Taman kayak gini. Wis masa lalu. Tak tanya dulu. Pernah di penjara berapa tahun? 3 tahun. Pernah di penjara 3 tahun. Waktu itu kasusnya apa leh? Gak apa-apa, gak apa-apa Mas. Orang udah aman. Penting pernah baca uang atau apa gitu aja. Pernah baca orang. Pernah baca orang. Di penjara 3 tahun. Nah. Kemudian jadi keamanan kafe berapa tempat? Dua tempat. Kaligus. Sekarang setelah kamu kenal Abah, kamu ikut ngaji Abah, kamu masih kerja di kafe gak, Lik? Kenal Abah di kafe atau kenal Abah di... Dia datang ikut ke pengajian. Oh, datang ikut termasuk pengajian. Di tempat prostitusi itu. Okay. Karena dia mikir, masa sih di tempat seperti itu ada ngaji dan dia datang, alhamdulillah dapat hijayah. Oh. Dan gaji kamu dari dua kafe itu dulu kamu tinggal? Tinggal. Kamu sekarang kerjanya apa? Yo, alhamdulillah ada-ada aja. Ada-ada saja. Meninggalkan dua tempat gajinya tiap bulan. Sama, saya juga kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, sama. Meninggalkan jodoh, yang dibenci Allah untuk atau yang jangan-jangan jodoh Allah. Nih malah. Masya Allah. Ini enggak dari Padang ceramahnya jodoh. Jadi ini bukti konkret. Ini bukti konkret. Dan masih banyak. Hari ini anak-anak kita Laskar Jogja yang datang ke Lombok membawa bantuan untuk keempat teman-teman gempa bumi. Ya. Itu mereka semuanya mereka peminum. Alhamdulillah mengikut ngaji, hari ini mereka menghantar sumbangan untuk teman-teman di Lombok. Masya Allah. Subhanallah. Tepuk tangan untuk mereka. Mukanya di ketok ke. Iki mbiyen gaweane mbacok wong, saiki mbacok atine wong kan melu ngaji. Ya. jatuhnya rasa cinta. Mahab. Ini sama seperti Mas Dennis ya, Mas Dennis juga mengaku lebih parah dari Dennis. Tapi Dennis itu benar-benar sadarnya pada saat Gus ceramah di dalam sana katanya. Kalau enggak salah kalau saya. Kalau kemudian orang bertanya begini, apakah Gus supaya mereka mendapatkan hidayah? Hidayah itu urusannya Allah, ya, bukan bener. Urusan saya. Tapi hidayah itu harus dijemput, harus dikejar. Harus dijemput. Ya, kalau kemudian wasilahnya gara-gara saya, itu urusan Allah. Ya, karena kalau Dennis sendiri nih Gus, makasih ya Mas. Ya, kalau Dennis sendiri, waktu zaman saya masih jadi penyanyi, kalau nggak salah saya juga pernah nge-DJ di salah satu klub yang Dennis kerja. Dan makanya tadi saya cari tahu Dennis, ternyata saya kenal Dennis salah satu manajer di klub itu dan dia pernah manajerin saya dulu. Dia bilang apa? Iya, saya baca di kalimat di komennya dia, dia bilang dia sadar. Dan sekarang hijrah dan sekarang di pesantren ini akibat gara-gara waktu itu Gus pernah selawatan di klub itu juga katanya ya. Alhamdulillah. Dan Mbak Sarkem juga kita selawatan. Di Sarkem itu Mbak, itu kadang acaranya sholat isya, kemudian kita tahlilan, selawatan, kemudian pengajian. Tunggu, aku mau nanya sedikit Gus, mumpung aku ingat ya. Apa? Ini pertanyaan dari aku pribadi. Gus pada saat selawatan itu bener kayak kemarin di Bali ya, aku lagi di Lombok, itu Gus di Bali. Di Bose Bali. Iya Bose Bali ya kan. Itu nungguin orang pulang dulu atau orang lagi jedang jedung Gus masuk? Itu memang sengaja kita kumpulkan. Kalau pengajian itu kita kumpulkan. Baik karyawan maupun mereka tamu yang mau. Di jam berapa? Itu sebelum acara. Sebelum acara? Sebelum acara dugem. Sebelum acara dugem. Oke, berarti gak jedung-jedung. Jadi sebelum mereka dugem, dunia gemerlap, kita dugem dulu. Duduk gemetar. Lah, ilah, ilah. Ya ini sebenarnya ini pertanyaan yang hampir sama seperti tadi Gus ya. Cuman ini dari netizen juga masih tetap menanyakan ini. Kalau tempat itu tergolong tempat yang terdapat najisnya, lalu melafazkan kalimat Allah dan salawat di dalam sana. Sebagian pandangan menyamakan itu dengan seolah melafazkan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Gimana tuh menurut Gus? Mbak Cinta pernah masuk toilet? Pernah. Kalau masuk toilet itu doanya apa? Belum belajar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma. Yang namanya doa masuk toilet itu doa dulu baru masuk. Setelah kita selesai buang hajat, ada enggak doa keluar toilet? Ada. Kalau ada doa keluar toilet itu membacanya, membaca dulu baru keluar atau keluar dulu baru membaca? Membaca dulu. Tapi kan baca keluar. Dalam hati, Gus. Apanya? Bacanya dalam hati bukan? Membaca doa ketika keluar dari toilet itu tidak harus sirri. Begitu kita mau keluar, Alhamdulillahi adzaba mayudzini wa abqafiya ma yang fauni sambil keluar. Itu boleh. Ada ulama yang mengatakan kalau kamu berwudu di dalam toilet, di dalam kamar mandi ada toiletnya, maka doanya adalah sir. Ada yang mengatakan seperti itu. Yeah. Ada yang kemudian kita keluar dari kamar mandi berdoa, Alhamdulillahi adzaba anil adza. Itu boleh. Boleh ya? Boleh. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan, Mbak. Mentang-mentang malam ini mau selawatan di Pantai Oraji, lupa dengan sairnya mandi sambil duduk di toilet, ngingat-ingat selawatnya. Salatullah salamullah, itu gak boleh. Itu namanya berlebih-lebihan. Oke. Okay. Lebay. Nih ada sih. Salah satu murid lagi nih Gus ya, salah satu murid dari guru Gus. Yang salah satu murid dari guru Gus Pie. Iya, jadi Gus punya guru katanya dia salah satu murid juga gitu, tapi murid baru. Gus murid kan baru. Senior, dia masih junior. Cuman dia ada dengar kabar gurunya ini sayang sama Gus, tapi Gus ini agak nakal katanya. Nah, itu gimana? Kira-kira Gus tahu enggak siapa gurunya? Lah, kalau Gus emang nakal. Kalau enggak nakal enggak mungkin mereka cinta sama aku. Siapa tuh Pak gurunya? Iya saya gak tahu, dia cuma nulis di komen itu. Dia itu, Gus Miftah itu adalah gurunya itu sama dengan saya. Tapi guru saya bilang kalau Gus itu agak nakal. Tapi guru saya sayang sama Gus. Kalau saya itu nakal dari SMP Mbak. Dari SMP udah nakal. Jadi kalau kemudian ada orang, oh dasar Ustadz nakal. Emang nakal. Karena binaan saya santri-santri nakal. Bagaimana saya mau nangkap maling kalau saya tidak tahu ilmunya maling. Yang nempokin banyak, aku takut pulang. Tunggu, ini ada pertanyaan agak pedes sedikit ya. Agak berani gak ya? Berani. Bu, ini pertanyaan dari netizen ya Bu, bukan dari saya. Gak apa-apa ya. Santai, mereka itu orang-orang yang besar dadanya. Artinya baik hatinya. Amin, amin. Kempes. Keringetan. Apa Mbak? Enggak. Yang paling pedes apa? Yang paling pedes gini, ada katanya viral, hari ini viral Gus ya, masalah yang tadi dan disamasamakan dengan beberapa ustadz. Dan ada juga beberapa ustadz yang sudah menjawab dan tidak setuju dengan apa yang Gus lakukan gitu. Jadi gimana pendapat Gus? Ya enggak apa-apa, tidak harus semua sama. Nabi itu sebagaimana saya pengajang tempatnya Mbak Cinta, Nabi itu hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih yang oleh Imam Albani dikatakan ini soheh, nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, warisan yang turun kepada kiai itu beda-beda. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman. Kaya contohnya Ustadz Yusuf Mansur, Paitren, Sulaiman. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, gagah Habib Rizik, cangkeme atos. Gagah. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar umpamanya. Kayak Habib Lutfi, Pekalongan. Sabar beliau. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus. Habib Syekh, suaranya bagus. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah. Lah, orang itu Mbak, itu punya spesialis masing-masing. Kalau saya diminta seperti jadi seperti Ustadz Abdul Somad, lah saya itu apanya Ustadz Abdul Somad? Beliau orang luar biasa, orang yang alim alamah. Ya pasti saya tidak bisa seperti Ustadz Abdul Somad. Kalau saya kemudian berdakwah dengan cara Ustadz Adi Hidayat, beliau ahli Quran, ilmunya matang dan luar biasa. Kalau saya diminta seperti Habib Rizik, jelas enggak bisa. Walaupun muka saya juga sangar seperti Habib Rizik. Enggak. Maka kemudian saya dakwah sesuai dengan kemampuan. Kebetulan tidak semua ustadz itu diterima di dunia malam. Saya seringkali membawa teman ustadz masuk ke dalam, ditolak mentah-mentah sama mereka. Satu ketika ada ustadz dari Jakarta masuk ke Sarbus, ini bisa gak ngaji? Silahkan. Tapi saya gak bisa mendampingi karena saya ada ngaji di Jawa Timur. Begitu saya sampaikan ke Mbak Sarkem, kalau gak ada gusnya gak usah ngaji kesini. Saya tanya sama mereka, kenapa kok sampai seperti itu? Karena setiap kali ada ustadz datang kemari, kami hanya dihakimi. Tidak bisa mengambil hati kami sebagaimana yang diajarkan oleh gus kepada kami. Itu. Jadi gimana ibu-ibu? Teruskan perjuangan. Terus ya. Jadi kalau kemudian ada yang tidak sependapat, gak apa-apa. Luar biasanya apa? Kita tapi Gus siap ya? Oh siap. Siap, kalau seandainya Gus ntar tiba-tiba besok diundang di acara TV, dihadapin dengan beberapa gitu. Orang itu kemudian, kenapa tadi saya bilang mahabbah rukun, orang itu gak bisa rukun. Itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, itu sebabnya karena dua. Karena satu merasa diremehkan, yang kedua karena merasa diganggu. Dan ketika Gus Miftah diremehkan, Gus Miftah gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak pernah sakit hati. Ini lucu, kita solawat di kafe dengan solawat yang gak setuju, misuh-misuh sama Gus. Anjing, setan lu. Pertanyaan saya, yang solawat lebih baik mana? Yang solawat di kafe apa yang misuh-misuh? Solawat. Yang solawat kan udah pisu-pisu. Tapi apakah Gus minta sakit hati? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu. Uang 100.000 itu walaupun diinjak-injak kayak apa mengurangi nilainya. Uang yang 1.000 rupiah walaupun dinaikkan melalui layang-layang, tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100.000. Coba saya tanya sekarang. Ini Mbak, ini pelajaran sama Mbak Cinta. Coba saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Uang 100.000 dikencingi kambing, atau uang 1.000 disiram minyak wangi? Anda pilih mana? Uang 1.000 minyak wangi, atau uang 100.000 karena dikencingi sama kambing? Tetap milih 100.000 walaupun ada kencing kambingnya 1.000. Sewu nggih apa? Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik, mau dihinakan seperti apapun tetap saja dia akan kelihatan baiknya. Kalau orang itu jelek, mau dinaikkan seperti apapun tetap saja kelihatan jeleknya. Lah Gus Miftah yang mana? Sing elek. Saya yang jelek, Mbak. Jadi mau dipuji-puji mereka, saya tetap jelek. Ya karena gini loh, aku hanya menengahkan karena beda pola pandang, sudut pandang. Dan yang pasti Gus punya alasan tersendiri ya gitu loh. Ya saling mendoakan saja, watawa sobil haki, watawa sobi sober. Ya. Antum dakwah dengan cara antum, biarkan saya dakwah dengan, jangan kemudian bawa-bawa nama banser. Banser ya. Gak ada urusannya. Jangan kemudian kalau ada pengajian ditolak itu seolah-olah pasti banser. Kalau toh kemudian ada itu hanya oknum. Jangan kemudian mengatakan yang ngaji di masjid diusir, bubarkan sama banser. Yang ngaji di tempat maksiat, kenapa enggak dibubarkan sama banser? Ini urusannya dengan Gus Miftah, enggak dengan banser. Enggak dengan banser. Walaupun tiap pengajian di sini teman-teman banser itu ngawal pengajian. Jadi kalau di sana, di sini ada berita banser membubarkan pengajian, itu sebenarnya bukan banser, tapi oknum banser. Aku rambela nih banser. Dan saya tidak butuh dibela sama banser karena saya punya pembela Allah. Santai, maka nanti saya bacakan. Sebaik-baiknya penjaga ya. Sebaik-baiknya penjaga adalah Allah. Apakah Gus Miftah sedih? Ora, sing misui aku Mas Adi, Masya Allah. Istri sampai bah saya gak berani baca. Rasah mau waca bun, eman-eman motomu. Ini maca abah wae. Tapi aku sekali lagi Gus ngucapin apa ya, bersyukur juga karena Arbi, tadi malam katanya ada 3 atau 4 orang ya yang alhamdulillah langsung berhenti jadi Kita biasa, Mbak, kalau kita ngaji sama anak-anak jasa selawatan, ya, itu nangis. Tahu-tahu ya, mereka bilang, "Bah, kita keluar. Kita pensiun dari dunia ini." Ya. Biasa. Begitu mereka selesai pengajian, mereka WA saya, "Gus, terima kasih bimbingannya." DM banyak banget. "Ini Gus minta dulu yang ngaji di kafe ya. Alhamdulillah Gus minta tinggalkan dunia malam, saya sekarang berdagang." Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat kan Gus Miftah. Cuman sampai sini aja ya, aku tanya Gus, yang penting udah menyalurkan apa yang netizen pertanyakan hari ini. Dan alhamdulillah, makasih sekali lagi aku udah diberikan tempat di sini. Siap, Mbak. Terima kasih. Insya Allah ketemu kita. Tepuk tangan tuh Mbak Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak kapok kesini lagi besok. Insya Allah enggak. Amin. Amin. Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibu Nu'afailah, mohon izin dan. Jam 11 kurang seperempat, seperempat menit meneh. "Ini yang kemudian menjadi prinsipnya abahmu, menjadikan prinsipnya gusmu. Kenapa kemudian kita tidak pernah terganggu dengan omongan orang?" Coba didengarkan, ini inti pengajian malam hari ini. Besok insya Allah bulan depan kita ulang tahun. Ini tolong malam hari ini jangan meninggalkan tempat sebelum mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Al-Hikam, ayat nomor 102. Beliau mengatakan apa? "Man abadahu li syai'in yarju minhu, aw liyadfa'a bi ta'atihi, wurudul 'uqubati anhu, famaqama bihaqqi awsafihi." Apa kata dia? Barang siapa, "man abadahu li syai'in yarjuhu minhu", barang siapa menyembah Allah karena mengharapkan sesuatu, beribadah karena sesuatu, "au liyat fa bi ta'atihi wurudul 'uqubati anhu", atau untuk menolak siksa atas dirinya, "famaqama bihaqqi awsafihi", maka dia belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah. Kita itu enggak boleh ngaji hanya karena dilem sama manusia. Kita itu gak boleh ngaji supaya tidak dibenci sama manusia. Bagi Gus Miftah, siapa yang mengganggu? Kemarin saya bilang, Gus Miftah kalau bisa bilang, kalau kemudian kita diganggu orang gak usah sakit hati. Masalah itu datang itu karena cintanya Allah dengan kita. Maka kalau Bapak Ibu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, maka yang dikejar sama anjing adalah batunya. Tapi kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki tampan dilempar kerikil oleh seorang perempuan yang cantik. Maka yang dikejar bukan kerikilnya, tetapi perempuannya. Oh, ngono le. Kalau aku di masalah, bro. Sing mau oyak, kuwi aja masalah. Kuwi berarti kelasmu kaya asu. Tapi yang dikejar adalah yang ngasih masalah. Maka Al-Quran mengatakan, "Fafirru ilallah." Segera kembali, kejar Allah. Kenapa? Karena yang ngasih masalah itu adalah, dan Allah ngasih masalah kita karena sayang dengan kita. Kenapa bangsa Indonesia dikasih masalah oleh Allah? Karena Allah cinta dengan bangsa Indonesia. "Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia, syukur aku sembahkan kehadiratmu." Sepindah malih saat ingin dungo. "Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat. Uripe selamat, matine selamat, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam. Mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Danrem, terima kasih Pak Dandim, terima kasih teman-teman Banser, terima kasih semuanya. Ketemu lagi Mbak Cinta, terima kasih. Insyaallah ketemu bulan depan, kita ulang tahun pondok yang ke-6. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.